إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من كل قول وعمل يقرب إلى النار Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memuji, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berkah ini, hari yang paling mulia dalam sepekan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terkhusus nikmatul Islam dan iman. Sehingga dengannya lah kita bisa mudah untuk menghadiri ibadah yang agung, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Semoga amalan yang kita lakukan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai tauladan di dalam seluruh sisi kehidupan kita. Karena hanya dengan mengikuti jejak langkah mereka, ujung perjalanan kita adalah surga. Dan menyelisihi jalan mereka, menempuh jalan selain jalan mereka, ujung dari perjalanan tersebut adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selaku khatib saya ingin mengingatkan pertama kali untuk saya pribadi, kemudian kepada seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Selalu mentaati perintah-perintahnya dan tidak bermaksiat kepadanya. Selalu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak mengkufurinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing. Dia akan membimbing kita di kehidupan dunia ini bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beribadah sesuai dengan bimbingan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, menjelaskan seluruh kebaikan dan melarang kepada kita sekalian dari seluruh hal-hal yang akan membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa min syai'in yuqarribukum ila al-jannah wa yub'idukum minan nar illa qad amartukum bih. Wa laisa min syai'in yuqarribukum ila an-nar wa yub'idukum min al-jannah illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada suatu perkara yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku telah memerintahkannya. Dan tidak ada suatu perkara yang mendekatkan kalian kepada neraka dan menjauhkan kalian daripada surga kecuali aku pun telah melarangnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cinta dan sayang kepada kita sekalian. Wa bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan terhadap orang-orang yang beriman, Rasulullah itu sangat penyayang. Sangat lembut, sangat penyayang kepada mereka. Maka apapun yang mendatangkan kebaikan untuk umat ini pasti Rasulullah jelaskan. Dan apa saja akan membinasakan umat ini, kejelekan apa saja yang mengancam mereka di dunia ataupun di akhirat, maka Rasulullah pun telah menjelaskan agar kita menjauhinya. Dan di antara hadis tersebut adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari dalam Al-Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun wa thalathun munajjiyatun wa thalathun kaffaratun wa thalathun darajatun." Ada tiga perkara yang membinasakan, ada tiga perkara yang menyelamatkan, ada tiga perkara yang menghapuskan dosa-dosa, ada tiga perkara yang mengangkat derajat di akhirat. Pada khutbah kali ini, saya ingin mengupas tiga perkara yang membinasakan dan tiga perkara yang menyelamatkan. Hakikatnya jemaah sekalian, perkara-perkara atau amalan yang membinasakan itu sangat banyak sekali. Dan yang paling berbahaya adalah kesyirikan, kekufuran, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah di sini mengkhususkan tiga perkara ini yang dianggap enteng dan banyak terjadi di tengah orang-orang yang beriman. Bukan berbicara secara umum keadaan manusia, tetapi orang-orang yang beriman banyak terjatuh di dalamnya. Tiga perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasalatul muhlikat," tiga perkara yang membinasakan adalah syihhun muta', rasa pelit yang ditaati, cinta harta yang berlebihan. Rasa pelit itu tabiat. Cinta kepada harta itu tabiat. Watuhibbuna malan hubban jamma. Kalian betul-betul mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat berlebih. Cinta kepada harta itu tabiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati ila akhir al ayat." Dibuat indah pada hati-hati kalian kepada manusia, cinta kepada istri, kepada perempuan, ya, kecintaan kepada syahwat berupa istri, ya, berupa wanita, anak-anak, harta benda, emas dan perak, binatang ternak dan seterusnya. Itu sudah tabiat. Tapi yang tercela adalah muta', ketika ditaati kecintaan harta tersebut sampai dia pelit. Iya. Dan siapa yang bisa melawan dirinya, menekan rasa pelit yang ada pada dirinya tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar, yang mana sifat mereka itu rela berkorban, mengeluarkan harta mereka untuk kaum Muhajirin, walaupun mereka juga butuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka itu orang-orang Ansar lebih mendahulukan saudara-saudaranya, rela berkorban, mengeluarkan apa yang dia miliki dari hartanya, walaupun sebenarnya dia butuh juga. Subhanallah. Dan siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat pelit ini, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang membinasakan yang kedua. Maka jemaah sekalian, dari hadis ini, ya, kita memahami bahwa bukannya menumpuk-numpuk harta pelit, takut untuk miskin, takut berkurang hartanya, kemudian mendatangkan kebaikan. Tidak. Bahkan kata Nabi, muhlikat, itu membinasakan. Membinasakan. Kemudian yang kedua adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Ada bisikan di dalam hati setiap manusia, ada godaan nafsu untuk zalim, berdusta, mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu ini kebenaran, tapi dia ikuti bisikan syaitan. bisikan jiwanya. Itu hawa nafsu. Dan setiap orang ada godaan ini. Ya, tapi yang tercela adalah muttaba, ketika dia ikuti, dia turuti hawa nafsu tersebut. Iya. Dan ini kebanyakan terjadi pada mereka yang diberikan amanah untuk menghukumi manusia, pemerintah kepada rakyat. Ketika dia berhukum, membeda-bedakan rakyatnya, masyarakatnya, maka dia telah berhukum dengan hawa nafsu. Orang tua kepada anak-anaknya, dia bedakan antara yang cerdas dengan yang bodoh, yang gagah dengan yang jelek, yang kaya dengan yang miskin, yang sulung dengan yang bungsu, dia bedakan. Yang PNS dengan yang rakyat jelata, dia bedakan antara anak-anaknya. Maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Iya, dia telah mengikuti hawa nafsunya dan ini membinasakan. Jangankan kepada anak, sekalipun kepada musuh, maka wajib kita mengikuti kebenaran. Kapan kebenaran yang dia sampaikan kita terima? Kapan dia berada atas kebenaran, maka kita benarkan. Sekalipun kepada orang yang kita benci. Dan ini perkara yang membinasakan. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsihi. Bangganya, taajubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Diberi harta, dia bangga. Diberi jabatan, dia bangga. Memiliki pengikut yang banyak, dia bangga. Maka ini membinasakan. Orang yang bangga dengan hartanya, tunggu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Orang yang bangga dengan pangkatnya, dia banggakan. Dia menjadi sombong. Dia taajub dengannya. Dia lupakan bahwasanya itu adalah nikmat dan titipan sekaligus ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tunggu. Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan orang tersebut dengan nikmat yang Allah titipkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana kondisi sahabat radhiyallahu anhum ketika terjangkiti penyakit ini. Sedikit saja mereka bangga dengan jumlah yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad nasarakum Allahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain id a'jabatkum katsaratukum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh kalian telah ditolong, dimenangkan oleh Allah di beberapa titik-titik peperangan. Namun di perang Hunain, kalian bangga, a'jabatkum katsaratukum. Kalian bangga, taajub dengan banyaknya jumlah pasukan kalian. Kami ini banyak. Iya, dia banggakan jumlah yang banyak. Padahal, kata Allah subhanahu wa ta'ala, falam tugni ankum syai'a. Jumlah yang banyak tidak bisa bermanfaat sedikit pun sama sekali kepada kalian, tatkala kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Bahkan, wadaqat alaikumul ardh bima rahabat. Bumi itu terasa sempit bagi kalian. Thumma tawallaitum mudbirin. Bumi menjadi sempit bagi kalian dan kalian lari tunggang langgang. Kalah. Disebabkan karena bangga dengan jumlah yang banyak. Ini harus dipahami jemaah sekalian. Jangan bangga dengan banyaknya. Jangan bangga dengan cerdasnya, dengan titel, dengan kekayaan, dengan nasab, karaib, dan seterusnya. Jangan dibanggakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala justru akan menghinakan kita. Akan membinasakan kita melalui nikmat-nikmat yang Allah titipkan tersebut. Ini membinasakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatul munajjiat, dan tiga perkara yang menyelamatkan lawan daripada tiga perkara tadi yang membinasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasdu fil ghina wal faqr, menghemat dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Banyak orang binasa gara-gara boros. Kalau orang kaya saja bisa binasa gara-gara boros, apalagi orang miskin. Akhirnya mengutang sana sini. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sangat banyak sekalipun dalam ibadah. Beliau paling hemat di dalam menggunakan air, baik untuk mandi junub ataupun untuk berwudu. Paling hemat beliau. Bahkan makanan, kurma yang jatuh, beliau tidak sia-siakan. Beliau ambil, dia bersihkan, beliau makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakulu washrabu." Wakulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan kalian boros. Allah tidak cinta, tidak senang dengan perbuatan orang-orang yang boros. Maka ini membinasakan. Kenapa banyak orang bangkrut? Tidak bagus perhitungan dan manajemennya. Iya, yang ada setiap dia lihat dia belanja, yang dia senangi dia belanja. Ada muncul, iya, versi baru, teknologi baru dia belanja. Khususnya ibu-ibu. Ini akan membinasakan. Utang akan, iya, semakin banyak menumpuk, membinasakan. Tapi orang yang menghemat, insya Allah akan selamat hartanya, ya, dan pertanggungjawabannya mudah di akhirat. Kemudian yang menyelamatkan adalah al-adlu firida al-ghadab, adil di dalam, baik dalam keadaan dia senang ataupun benci, ya, kepada sahabat, kawan ataupun lawan, dia tetap adil. Ini menyelamatkan. Dalam keadaan dia suka ataupun dia marah. Banyak orang ketika dia suka, dia berbicara benar. Tapi kalau dia benci, dia marah, dia emosi, ucapannya sudah tidak berbuat adil. Ya. Bahkan yang benar pun dia salahkan kalau dia emosi. Iya, akhirnya binasa dia. Sampai ke kantor polisi, ya, disebabkan karena ucapannya yang tidak dibangun di atas kebenaran ketika dia emosi. Bahkan dia ceraikan istrinya ketika dia emosi. Maka kalau ingin selamat, tetaplah adil, berucap benar. Ya, baik dalam kita senang, dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita marah. Kita benci seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeretmu untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberitakan apa yang telah kalian kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita sekalian untuk berbuat adil sekalipun dalam ucapan. Bukan dalam sikap saja, tapi dalam ucapan pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kalian berbicara, kalian berucap, maka berbuat adillah dalam ucapan, walaupun itu adalah orang yang terdekat. Jangan gara-gara dia teman, dia sahabat, kita bela. Oh, ini benar. Yang sana salah, karena saya tidak kenal. Dia pernah sakiti saya. Tidak. Jamaah sekalian, wajib berbuat adil sekalipun kepada musuh. Sekalipun kepada orang kafir. Dan kalaupun dia sahabat, saudara, bahkan orang tua, ya, maka wajib kita berbuat adil. Kalau dia salah, kita katakan salah. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang menyelamatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasyatallahi fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sepi ataupun ramai. Kita bersendirian di dalam kamar, di rumah, di hutan, tidak ada orang yang melihat kita, maka tetaplah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya Allah senantiasa mengawasi, melihat, mendengar. Bahkan Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita bisikkan, yang terlintas di hati, yang terlintas di pikiran, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rahasiakan. Tidak ada yang rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tersamarkan. Begitupun ketika di tempat keramaian. Tidak ada bedanya ketika kita bersendirian dan ketika kita ramai. Ada orang yang melihat kita. Dan ini solusi untuk menghilangkan ijabul mar binafsihi, kebanggaan seseorang kepada dirinya sendiri. Ketika dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini, dia mengilmui bahwasanya Allah melihat dan mengetahui isi hatinya, maka dia pun tidak akan membanggakan titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadanya. Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa." Siapa yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan gaib, dia tidak melihatnya. Dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia selalu merasa diawasi oleh Allah, maka untuknya ampunan dan pahala yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat tiga perkara ini yang akan membinasakan kita, yaitu rasa pelit yang diikuti, hawa nafsu yang ditaati, bangga dengan diri sendiri. Ini akan membinasakan kita, akan membinasakan harta kita, akan menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Begitupun di akhirat, kita akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, selalu tanamkan di dalam diri kita masing-masing tiga perkara yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Selalu berhemat dalam keadaan kaya ataupun miskin. Selalu berbuat adil dan berucap benar dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita marah. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sendirian, di tempat yang sepi ataupun di tempat keramaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu menempuh jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari seluruh jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa orang tua kita dan seluruh keluarga kita dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا عدوا إلا خصمت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. Astaghfirullahaladzim. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Mata kaki dengan mata kaki diluruskan, bahu dengan bahu. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى